jalan panjang, tirani jarak, kabut depanku, kategori asumsi. Di samplium liat, tahu liat kabut putar di sebelah kabut jalan panjang. Di seberang tapi jarak jauhnya argumen. Tirani kabut berada, simpan apalah takdir atur hidup. Kabut depanku, kategori asumsi di samplium lihat tahu lihat. Kabut buta di sebelah kabut jalan panjang, di seberang tapi jarak jauhnya argumen. Peran bagai musibah, lihat kabut kelabu mereka sendiri dilema. Oh masih kabut depanku, kategori asumsi di samplium lihat tahu lihat. Kabut buta di sebelah kabut jalan panjang, di seberang tapi jarak jauhnya argumen. Waktu ragam berasumsi, mereka bedakan kalian dan aku salah. Gantung kenapa hingga jadi hinggalah kabut depanku, kategori asumsi di samplium lihat tahu lihat. Kabut buta di sebelah kabut jalan panjang, di seberang tapi jarak jauhnya argumen. Simpan jadi bentuk terbaik, selama kapan aku jadi tunggal raksasa berani di perumpamaan jalan panjang. Tirani jarak kabut depanku, kategori asumsi di samplium lihat tahu lihat. Kabut buta di sebelah kabut jalan panjang, di seberang tapi jarak jauhnya argumen. Wow. Jarak jauhnya argumen, jarak jauhnya argumen. Oh, oh, oh, oh, oh. Kabut depanku.